Wajahmu ku ingat kembali, wajah kasih yang ku sayangi. Kelak harapan hatiku ini, kini ku rindu cintamu yang suci. Engkau pergi bagai angin lalu, jauh di mata dan di hatiku. Aku terlena, juga tak tahu kemana dikau kasih pergi. Sekarang ku sadar kau tinggal pergi, hanya kenangan menggoda hati. Biarlah tak mengapa jadinya begini, semuanya hening sunyi sepi. Ku berdoa pada Ilahi, semoga jika yang ku sayangi, kasihku, hatiku, cintaku yang suci, semoga kau kenal dan ingat kembali. Kembali.